Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih ganteng juga. Tak tuntuang, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tuntuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang, badak aku tak babana. Tak tuntuang, tak tuntuang, tapi kalau langsung diidu. Tak tuntuang, astagfirullah baunya. Kalau cewek cantik yang lewat, aku acuah jenyeng. Kalau apa gae yang lewat, aku an yang jenyeng. Yang penting indah mangga dua urang. Tak tuntuang walau acuah galak surang. Tak tuntuang, tak tuntuang, walau sangka urang awak dalang. Tak tuntuang tapi hati isil sana. Masih ganteng juga, tak tuntuang, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tuntuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang, badak aku tak babana. Tak tuntuang, tak tuntuang, tapi kalau langsung diidu. Tak tuntuang, astagfirullah baunya. Kalau cewek cantik yang lewat, aku acuah jenyeng. Kalau apa gae yang lewat, aku an yang jenyeng. Yang penting indah manggalah urang. Tak tuntuang walau acuh galak surang. Tak tuntuang, tak tuntuang, walau sangku urang awak dalang. Tak tuntuang tapi hati isil sanang.